Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tutuke makalah ingkang kapengker sakmenika wal maqalatut tasiatu wassalasuna. Utawi iki iku pangandikan ingkang nomer 29. 39. Tasiatu songo salasuna 30. Dingendikaken an ba'dil hukamai saking setengahe pira-pira hukama. Annaus tunne hukama iku kala ngendika sapa hukama. Makul kaule salasun min kanzillahi ta'ala. Salasun utawi perkara telu iku min kanzillahi, tetep setengah saking gedonge Allah. Aimimma tegese saka dene barang yadakhiruhu kang nyimpen ing ma sapa Allah taala Gusti Allah taala la yutiha kang ora paring ing salas ing telu sapa Allah Gusti Allah illa man angin paring sapa Allah ing man ahabbau kang demen sapa Allah ing man. Hadirin makolan niki batil hukama ngendika akan Gusti Allah niku kagungan gedong. Nggih njerone gedong niku enten barang sing paling istimewa disimpen ambek Gusti Allah. Spesial sing paling super kabeh enten telu. Boten disukaaken sinten-sinten kecuali disukaaken dateng tiyang ingkang dipun senengi Gusti Allah. Sopo kira-kira sing diwe simpenan iki? Mangel ndolek wong sing disenengi Gusti Allah niki kang elah. Niki nggih nek sampean termasuk disenengi Gusti Allah diwehi niki, nek sampean mboten diwehi niki berarti sampean mboten patek disenengi Gusti Allah. Ya disenengi cuma mboten patek. Wi apa rek simpenane Gusti Allah sing istimewa? Siji al-fakru, fakir. Nah, sifat fakir niki spesial. Wangel ganger wong diwaya melarat iki. Wong sing di melarat ambek Gusti Allah iku mbok pilihane Gusti Allah. Ganger wong sampean doleki wong sing diwaya melarat rata-rata sing disenengi karo Gusti Allah. Sing gak disenengi Gusti Allah gak diwaya melarat. Diwaya sugih, bah cek enak, cek lega, cek kurang ajar. Sing seneng sare iki tak wene melarat ere sakno nek sugi-sugi. Sampeyan melarat termasuk disenengi Gusti Allah. Cok guyu kandhane kok. Apa sih fakir iku? Bahwa hale utahe fakir iku fakduma kesepen barang. Yuk tajuk kang dibutuhake apa ilaihimma. Wong fakir iku pokok apa ae sing dibutuhno gak ono. Ya wae kebutuhan wong macam-macam dewi-dewi nggih rumah tangga, kebutuhan kursi sing empuk gak duwe, duwene kursi pentil niku sampean termasuk fakir. Di omah duwe konsume wong duwe TV, sampean gak duwe TV kelir ya termasuk fakir. Duwe TV tapi hitam putih iku wis gak payu, fakir. Dadi enak wong duwe pikir iki sampean seneng. Sampean beke melarat, wis seneng ora? Aku disenengi Gusti Allah, ketor aku melarat. Nek sing ngaji-ngaji sing ngrungokno ngaji iki sing melarat, mumpun susah-susah sampean, sampean termasuk ding sing disenengi Gusti Allah. Temene Gusti Allah ku muwai wong niku didelok-delok. Sampeyan kira-kira dijarno ambek Gusti Allah sak karepe dituruti, sak kepinginane dituruti durung karuan, sampeyan dituruti ku dadi maslahat durung karuan. Mungkin dadi mafsadah. Tapi nek ambek Gusti Allah gak dituruti, disakno. Arek cilik nyaluk sambel. Gak pareng. Gak pareng mangan sambel. Mama aku nyaluk sambel. Gak pareng. Mengko wetenge marai loro. Pinter ibuke sakno ambek anake. Sampeyan yang ngono, nyaluk montor, mama nyaluk montor, ndak semua ten nyaluk montor. Kon kok garahe ketabrak montor lah ngono. Disakno karo Gusti Allah muancal-mancal njaluk sepur. Gusti Allah, mama Gusti Allah, kula njaluk sepure ngawur ae. Kon kadung kecemet kon. Disakno ambek Gusti Allah kon nek duwe sepur paling gak gelem ngaji. Rata-rata sing gelem ngaji ngene akeh sing melarat. Ya meniki usume wong bisnis niku mboten ngaji, ngitung duit. Kata sampean kok berngaji, barean apane sing diitung? Ya nek duit godhong ariban, Bang. Ben iku setunggal. Wal maradu simpenane Allah maneh sing gak diwena wong. Sakliyane wong sing disenengi ambek Gusti Allah, apa? Wal maradulan loro. Bahwa hale utawi loro iku ya'rudu anyar teko lil badani maring badan. Dadi loro iku fayukhriju mengko ngetokake apa loro ing badan ngetokno anil aitidali saka dene jejeg al khosi kang tertentu. Loro niku barang sing anyar asale wong iku sehat waras, dadak ketabrak perkara anyar lara. Sing dimaksud lara iku apa? Lara iku ngetokno segala kesehatane wong pun. Mangan soto pahit, mangan rawon pahit, rokokan tambah ngelu, diganti rokok sing enak tambah watuk. Wis sembarang gak enak. Diwai bubur jari kegembuan, diwai sego jari katosen, repot istana repot. Ambek Gusti Allah alat perasani dijukuk, kesehatan kekuatani dijukuk, napa malih sitok emaneh dusoni dijukuk ambek Gusti Allah. Nek lorone loro sabar utawa terima ambek kodoke Gusti Allah. Engko nek waras penginjipe niki dibalekno, mulai doyan bubur dilengkas tukokno kupang lho entek telung piring rek maru ibeke rek. Balik mana yang mau enak mari loron ku mangan sembah warang enak mergo mari gak enak. Sampe nek kepingin mangan enak soto wis waleh loro dhisik enak kata rujak enak, soto enak, jangan asem enak, tempe tok nyelo enak. Lani Pak Riko oleh mangan iya dik senuene iki pokoke sambel karo tempe cukup. Ambele sing pedes dedek cek tambah sehat awak. Mari mangan gobias-gobias. Niku anjene awake waras. Dadah sampean dipilih karo Gusti Allah, aku seneng ra ambek wong iki tak weane lara. Mangkane sampean bae lara, seneng. Lara ku disenengi Gusti Allah. Wis sawandang erek kotor. Gusti Allah seneng karo aku, mergo aku diwe lara. Raja Fir'un niku gak disenengi Gusti Allah, gak tau duwe lara belas. Nek wong gak tau lara dosane gak dijupuk belas. Sampeyan milih ndi? Besok nek mati sehat ambek mati lara. Esok mari kerabatan, mari olahraga, mari badminton, mulai keseper langsung mati. Utawa lara dhisik setengah tahun gak waras-waras. Dosane dijogo ambek Gusti Allah. Meh mati dosane mentek, dosontek langsung mati. Ayo pilih ndi? Aduh. Ati milih lara iku soro. Ati milih sehat terus iku padha ae dosane gak sontek. Pokoke wong sehat iku dosane jek wutuh kletho iku. Dadak diparingi mati mbok gak kalong blas. Sampeyan njaluk lara ae. Resane Gusti Allah kula nek kajenge mati sampeyan gawe lara cuma ampun nemen-nemen. Nomor telu mana simpenan ni Gusti Allah gak diweno wong kecuali wong sing disenengi ambek Gusti Allah apa? As-sabru sabar. Sabar iku ya apa sih? Wawa kali utawi sabar iku tarku sakwa tinggal madul-madul min alamil balwa saking larane coba. Tinggal-tinggal madul li ghairillahi maring liyane Gusti Allah. La ilallahi ya ora madul marang Gusti Allah taala khalimulur Allah. Sing diarani madul pokoke ngandakno lorone bencana, lorone coba dikandakno nang Allah utawa liyane Allah. Padha ae. Mae sampean sambat-sambat nang Gusti Allah niku termasuk madul. Sampean sambat-sambat nang marotuwa, sambat nang tangga, nang kanca, padha ae madul. Sampean kena coba apa ae, dadak sampean sambat-sambat nang uwong niku madul. Sampean kena coba sambat nang Gusti Allah, padha niku nggih jenenge madul. Lah nek sabar karo-karone gak dilakoni nang Gusti Allah ya gak madul, nang liyane Gusti Allah ya gak madul. Ya apa ya contone madul. Sampeyan kena coba lara. Lara weteng. Telung wulan iki pun. Dadak ana kanca nyambang, ya apa cak beno? Aku kerung-kerung jadi lara weteng sembocas kok ingin ke sumpek apa sih kembung itu satu bulan. Oh, aku masuk angin jaluk dikeroi wes jaluk diombenin ini wes. Aku biar tahu loh mbak, aku tahu lara ngono tak ulek no godong kesembuhan. Oh, aku wes belenger godong kesembuhan. Kampak entut kok mune kaenak. Rasa sampean yo, warnane pil capo poe tak tuku, wis tak undi. Suntik nang dokter wetan kali wis, kulon kali wis, kidul kali wis. Angger omonge wong dukun capo poe tak parangi, pancet. Hadirin muni pancet. Iku padha karo gak trimo nang Gusti. Alaikum adul elek, gak sabar jeneng. Utawa sampean madul nang Gusti Allah. Ya Allah, masih kula diparingi sakit pun koyo ngeten apa Gusti Allah. Kapan kon iki mantune Gusti Allah weteng ning kembo. Mun kula ikhtiari, jine kula mboten ikhtiar ngoten dosa Gusti Allah pun. Kula tobataken obat nggih pun, nembe niki kula mbeni banyu nggih pancet. Ya ini kumpun keloparani pun disuwuk hidup ini gampak kelomoh kabeh nggih pancet sampai rasanya di ngersuruh nang Gusti Allah apa aku itu gak diparingi waras-waras nikum semasuk sampai madul nang Gusti Allah welo wek. Daya apa karepe? Ngene, warido bil qada'i la yahtaqu fihi as-saqwa ilallah. Warido utawi rido bil qada'i lawan pesene Gusti Allah iku la yaqdahu ora nacatake fi ing dalem rido apa as-saqwa wadul wadul ilallahi maring Gusti Allah wala ila ghairihi lan ora cacat maring liyane Gusti Allah. Separuh sik oleh ngerteni niki rada mbulat titik rid madul madul tapi ridho mek kodoke Gusti Allah wis mbaca anjene pek wis wayahe. Aku loro ngene iki ya gak ngresula anjene Gusti Allah maringi ganjaran aku loro. Jenenge wong wajib ikhtiar wis tak ikhtiarno wis cukup insyaallah olehku ikhtiar cukup cuma durung wayahe waras. Ya sing sabar aja ya pandonga sampean ae babalah masa aku loro ngene gak apa-apa anjene aku durung wayahe waras. Ngomong nang wong liya ngene iku gak apa-apa. Terus sampean nang Gusti Allah ngomong ngene. Ya Allah, muka-muka penyakit kula niki diparingi waras. Mun dangu Gusti Allah, kula rokok ngeten niki. Menawi kula sakit ya napa kula mboten saged ngramut masyarakat. Ya ngono. Padahal kula niki sampean kaya ngramut masyarakat, dene anjen sampean gawe lara terus nggih mboten napa-napa, cuma masyarakate mboten kula ramut. Lha kok niki nantang ta jare. Aja ngono, aja ngono. Padha karo sampean usaha gak tau oleh bati, bangkrut terus gak Allah. Bojo kula niki doyan mangan, anak kula nggih doyan mangan nggih sekolah. Tugasi wong lanang ngramut bojo ngramut anak ngingoni bojo ngingoni anak kula niku lho kok mboten enten rezekine Gusti Allah kula wae mangan napa anak kula Gusti Allah upama anak kula mboten saged mangan sampe mati Gusti Allah terus sampean mboten nyukani rezeki kula niku sing salah kula napa panjenengan Gusti Allah. Iku gak wayahe wadul, niku wayahe munajat. Lah nek kula mboten sampean sukani rezeki Gusti Allah, ya napa kula saged ngingoni bojo, ya napa saged kula ngingoni anak. Besung ya akhirat nek kula sampean takoni, ya apa tanggung jawabe bapak terhadap bojo, ya apa tanggung jawabe wong lanang terhadap anak. Nggih kula jawab, kirangan malaikat wong Gusti Allah gak ngerti rezeki kula are. Ngene kok ambek Gusti Allah kawene sekira arek-arek. Cek kena gasang ngaji. Bengkok ngaji kono nek saka kan cek iso nyokong. Tapi gak ono sokongan wis titik ditutup tidak ada minta sokongan. Sokongan sampean wis didolek-dolekno. Mbuh nang ditoleki cukup salone gak tak robah. Sing durung duwe bandule kunci ono maneh mbuh saya mbuh piye. Terus wa inna ma yaqdahu birida fil maqdi wa inna ma yaqdahu angin pesini cacat apa madul madul birida kelawan rida fil maqdi ing dalem barang kang wis dipestekake dening Gusti Allah niki balik munggah cek gampang. Sampeyan duwe coba wadul nang Gusti Allah gak oleh. Sampeyan duwe coba wadul nang menungso elek. Sampeyan duwe coba rida. Sampeyan madul nang Gusti Allah gak apa-apa. Sampeyan duwe coba gak enak rida. Wadul nang menungso gak apa-apa. Tapi sampeyan duwe coba rida ambek coba sampeyan iku elek. Ya apa karepe. Sampeyan iki bodho. Ya gak iso ngaji, ya gak sekolah. Terus muni ngene, sebab yen jenis kadung awak dhewe iki yen ditakdir bodho pe karo Gusti Allah. Eh, babah, anjene awak aku bodho iki. Sampeyan berarti kan trimo didadekno wong bodho. Sampeyan gak berangkat ngaji, gak berangkat ndolek ilmu, yak dahu. Elek. Terus sampean lara, gak gelem berobat, gak gelem ikhtiar, wis banjane wayahe lara dikapakno. Masih diobati rono-rone durung karan jodoh. Tak kok saiki sak suntikan gak cukup 20.000. Dokter tambah ugal-ugalan ning resep. Resep 5.000 masa tau ono saiki resep 30.000, resep 20.000. Ngelutok lho 20.000 enak oleh nulis. Ewek sembarang obat dilebokno ya pinter kono bae kajodo iki nisore kajol nisor nisore. Eh, kadhe suntik-suntikan. Wah. Hadirin sampean diwehi coba lara, sampean ridho nek lara sampean. Ngono iku ya elek. Lho ya, siji ya, Mang. Sampean larat saiki. Tapi gak gelem usaha, wis babang jane pawakku, bapakku ya melarat, aku melarat ya pancet. Anjene kono tulisane sugih ya mesti ae rek. Nyambut gawe ukur-ukure badine akeh awak delon geger gampang dilap ya pancet ae. Wis gak nek nyambut gawe ya saono-ono ae dipangan. Sing penting apa? Ngelompok-ngelompok mangan ya apa? Mangan-mangan nek kumpul. Ya mau mangan-mangan nek kumpul ya mesti ae. Mangan gak mangan nek kumpul kok keliru. Kira kan gadik mangan kumpul tok rasane. Terus bojone dikon sabar, dhek sing sabar ae kon duwe bojo aku, kon ben tak tari. Nah saya ngono mas jenenge wong ya kepingin klambi ganti ya kuwi mangan enak sampean metel ngono. Durung wayahe dik misune wayahe tulisane sugi lah sugi-sugi dhewe ya. Tapi areke gak nyambut gawe. Elek salah. Lah ya apa ora sing bener kabeh salah wa inna malazima. Angin pastine wajib apa arido-rido bil qada iklawan qada Gusti Allah li annal abda krana sak temene kawula iku la buta ora kena ora berarti mesti apa ayar dia yang to rido bi hukmi sayyidihi kelawan hukume bendarane abdin sing cocok sing wajib pokoke sampean rido kelawan kodoe Gusti Allah. Ya apa rido kodoe Gusti Allah ngene. Sampeyan berangkat, sampeyan usaha, gak hasil, terus sampeyan rida. Durung usaha, durung berangkat, kapan hasilnya? Iku jenenge rida sing salah. Gak nyambut gawe melarat, rida ambek melarat salah. Nyambut gawe melarat, rida ambek melarate bener. Gak ngaji goblok, rida ambek gobloke salah. Berangkat ngaji tetep goblok iku anjen nih turunan. Ya pare tuwe gedene-gedhe gobloke katut ae. Alhamdulillah sabar niku ngono anjene. Ulet-ulete sabar kabeh kaya ngoten niku wau. Kada kaya dene mengkono-mengkono kasebut fitta'rifati tetap ing dalam keterangane kitab ta'rifat di Sayyidi Ali Al-Jurjani kedua Sayyid Ali Al-Jurjani titik bun sakmakola tambahi titik kurang petang menit. Wal makola tul arba'una utawi kiku makola sing nomor 40 An Ibni Abbas saka dene Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makhina suila yang dalam nalikane ditakoni sapa Ibnu Abbas ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal ma iku apa suwi-suwi khairul ayyam utawi luwe bagus-bagus pira-pira dina apa ya api-api edino pertanyaan ini nih. Utawa nek diwalik dina apa ya sing paling api? Wama khairu suhur apa ya api-apike wulan? Nek diwalik wulan apa ya sing paling api? Niku jawabane gak padha lho. Sampeyan takon apa ya api-apike dina eling-elingan. Terus diwalik dina apa ya sing paling api? Lek gak cocok. Apa ya api-apike kluk-kluk? Diwalik kluk apa ya sing paling api? Jejer jawabane jejer. Meniku ngomong mantek. Wa ma khur amal apa ya api-apike amal? Nek diwalik amal apa ya sing paling api? Niki takone sing pertama, apa ya api-apike dina? Sayyidina Abbas faqala ngendika, khairul ayami yaumul jum'ati utawi bi api-api edino iku dino jum'at. Niki mulai zaman Kanjeng Nabi, mulai zaman sahabat tabi'in tabi'in, kewabeh wongso tanah wetan tanah kulon nek ditakoni dinten napa nggih sing paling mulia niku jawabane dinten Jumat. Kirangan sak niki dirobah jarene. Dirobah mergo kemanten kan ono dina Jumat, nyunatno kan ono dina Jumat, rapat kan ono dina Jumat. Peninsetan kan ono dina Jumat mbok ganti bekhrul ayam. Ganti Ahad. Kok dina Jumat jawabane li annahu sayyidul ayami atallahu taala li hadzil ummatil muhammadiyati. Mboten kula maknani. Merga dina Jumat niku gustine pira-pira dina sing ambek Allah diweno nang umate Muhammad. Liyane umate Muhammad gak. Masa niki ditambahi pemerintah Jumat bersih. Niku diwae pemerintah. Umat Muhammad apa diwae Jumat ngene, buwedane akeh. Sakniki gampangane kuburan Losari niku nek Jumat rame, malam Jumat rame, Jumat isuk rame, Jumat sore rame. Roh-rohe wong mati-mati niku nek pun dina Kamis sore asar niku wangsul nang dhukure patokan. Nggih maesan tengok-tengok ambek nggawa baki ngene. Kowe nggawa baki ngene. Arep-arep ya berare-are gancing rene lek. Anakku nang ndi ayo gancing rene. Terus ketok koncone. Lu lah kowekmu bek talangmu. Iya njen anakku biyen tak uruki ngaji, iso apal surat Yasin, ngirim surat. Kirim Yasin. Liyane kosong, lah kowekmu kosong, lah anakku kurang ajar kabar. Nek malam Jumat ngene iki mosok nggih omah nang ndi biliatan rene. Iku sing diweno nang Kanjeng Nabi Jumat maneh. Sampeyan gawe keapian, nurun enten cahayane. Ditambahi ganjaran ambek Allah Subhanahu wa taala tinimbang yane Jumat. Sampeyan mati njaluk dina Jumat enak. Insyaallah kula sampeyan pejahe dina Jumat mawon. Apa kon kok njaluk ngono? Mergo terus ing kitab-kitab mate dina Jumat niku mati syahid. Ya dina Jumat. Liyane umat Muhammad datakno wong agama liya mate dina Jumat gak ono syahid pancet. Pancet sangit. Tapi nek umat Muhammad nggih dina Jumat jeje. Sampeyan slametan nggih dina Jumat, ambek nggih dina Selasa, tetep apik nggih dina Jumat. Wong-wong biyen niku tetep dina Jumat, terus anak-anake gak tau ro keterangan ngene iki, makne dilokno, bapane dilokno. Pak, sampeyan ku apa? Gak ono keterangane. Aku ngaji towo, gak ono bedane Jumat ambek Sabtu. Walana sakarepmu wis ayo malam Minggu ae enak. Ojo Pak, malam Minggu filmnya rame, ayo malam Senin. Pun hadirin sitok mangkolah diterusaken jengjing, muga-muga pengawasan iki meto manfaat fitine wa dunya wal akhirat. Akhir kalam wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.